Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله مسيح كتاب الباب حماية المصطفى sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam janabat tauhid, bagaimana penjagaan Rasulullah sallallahu al-Mustafa alaihi salatu wassalam terhadap at-tauhid. Dan sampai kita pada ucapan hadis kata musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات قال المصنف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW bersabda la taj'alu buyutakum quburan, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya atau sebagai perayaan, wasallu 'alayya, dan bersalawatlah kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih atau dengan sanad yang hasan, dan rawi-rawinya thiqah terpercaya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini salah satu dari himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari penjagaan Nabi, bahwa Nabi selalu menjaga tauhid kaum muslimin, khususnya para sahabatnya, dijaga oleh Rasulullah SAW jangan sampai tauhidnya tercemar atau tercoreng dengan kesyirikan-kesyirikan, sehingga sampai ketika akan wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berarti kalimat terakhir Rasulullah SAW menyatakan, ingat, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Mau bersalawat, salawatlah kepada aku dari manapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Dalam syarahnya disebutkan, qauluhu la taj'alu buyutakum quburan, qala Syekhul Islam rahimahullah, makna jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan adalah la tu'attiluha minas salah. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, maksudnya jangan dikosongkan rumah kalian dari salat-salat sunnah. Wad-du'a dan doa-doa, wal-qira'ah dan bacaan-bacaan Al-Quran. Yani ramaikan rumah kalian dengan salat, dengan doa, dengan zikir, dengan baca Quran. Jangan sampai seperti kuburan. Berarti kuburan bukan tempat salat, bukan tempat ibadah, bukan tempat baca Quran, bukan tempat zikir. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita perbedaan antara rumah dengan kuburan. Kalau kuburan bukan tempat salat, tempat ibadah, tempat qiraatul Quran. Tetapi rumah disuruh untuk diramaikan. Dengan apa? Dengan salat-salat sunnah. Karena salat wajib di masjid. Tapi salat-salat sunnah Rasulullah SAW di rumah mengerjakannya. Ditambah dengan qiraatul Quran dan zikir. Fatakunu bimanzilatil qubur. Kalau kalian tidak ramaikan dengan semua itu, maka rumah kalian seperti kuburan. Fa'amara bitaharril ibadah fil buyut. Berarti Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berupaya dengan ibadah-ibadah di rumah. Wa naha an taharriha 'anil qubur. Dan melarang untuk meramaikan dengan ibadah di kuburan-kuburan. Di rumah disuruh untuk diramaikan, kuburan dilarang untuk diramaikan dengan ibadah. Lihat dua kalimat ini. Kalimat pertama, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kalimat kedua, jangan jadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Apa makna tempat perayaan? Tempat perayaan adalah tempat keramaian. Orang-orang berkumpul di sana, membaca Al-Quran, beribadah dan sebagainya, itu adalah merayakan atau menjadikan tempat kuburan sebagai tempat perayaan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, jangan. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Fa'amara bitaharriha fil buyut wala wayanha an taharriha fil qubur. Disuruh untuk meramaikan dengan ibadah di rumah dan dilarang untuk meramaikannya di kuburan. Asa ma yaf'aluhu al-musyrikuna minan nasara aksa ma yaf'aluhu al-musyrikuna minan nasara wa man tashabbaha bihim min hadhihi al-ummah. Berbeda dengan keadaan kaum musyrikin jahiliyah dari kalangan Nasara atau dari kalangan yang mirip dengan mereka, justru mereka meramaikan ibadah di kuburan. Mereka membuat berbagai macam acara di kuburan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, umat Islam jangan menyerupai mereka. Jangan sampai kita berjalan di jalan Yahudi atau Nasrani. Islam memiliki ajaran tersendiri yang lebih sempurna. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka tidak perlu ditambah dengan ajaran-ajaran baru yang meniru ajaran-ajaran kafir, ajaran musyrikin atau meniru ajaran Yahudi atau Nasara. A'udzu billahi min dzalik. Wa fi sahihain disebutkan pula dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma secara marfu' bahwa Nabi berkata, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian. Disuruh jadikan sebagian salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Wa la tattakhiduha quburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti disuruh sebagian salat dikerjakan di rumah, yaitu salat-salat sunnah, agar jangan seperti kuburan. Kuburan tidak dikerjakan salat di sana. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Ibn Umar, juga dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma secara marfu', la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru min al-bait alladhi yasma' surat al-Baqarah tuqra fi. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan akan lari dari rumah yang didengar di dalamnya bacaan surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Tadi sholat, sekarang qiraah. Dan sama alasan Rasulullah SAW, jangan jadikan seperti kuburan. Artinya kuburan bukan tempat sholat, bukan juga tempat qiraatul Quran. Justru yang disuruh selain di masjid, ya di rumah. Ij'alu, jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah kalian. Kalau sunnah-sunnahnya qobliyah, sholat dulu 2 rakaat, baru berangkat ke masjid. Kalau ba'diyah, kerjakan sholat di masjid, kemudian pulang, sholat sunnah di rumah. Kata Nabi, jadikan sebagian sholatmu di rumah. Jangan seperti kuburan. Hadis yang kedua, yang juga dari Ibnu Umar, hendaklah kalian baca surat Al-Baqarah, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jangan seperti kuburan. Berarti yang membedakan rumah dengan kuburan adalah rumah dibacakan Al-Quran, dibacakan surat Al-Baqarah, sedangkan kuburan tidak. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, hadisnya sangat jelas. Yang pertama dalam 2 kitab sahih, yang kedua dalam sahih Muslim rahimahullahu ta'ala. Ucapan beliau dalam hadis ini yang sedang kita bahas, wala taj'alu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. Kata Syekhul Islam rahimahullah mendefinisikan apa makna 'id. Makna 'id ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'am 'ala wajhin mu'tad. 'Id adalah satu perkara yang berulang dari perkumpulan manusia. Apakah berulang maksud saya? Apakah berulang setiap tahun atau setiap bulan atau setiap pekan, maka itu dikatakan Eid. Ala wajhin mu'tad, yang biasanya selalu rutin. Ini dikatakan Eid. Berarti al-Eid kumpulan manusia, keramaian. Ada ibadah tertentu padanya. Dan waktunya berulang setiap tahun, imma ya'udu bis sanah au ya'udu fil usbu', atau berulang setiap pekan atau berulang setiap bulan. Maka itu dikatakan Eid. Yang berulang setiap tahun biasanya disebut haul, padahal salah, harusnya haul, bukan pakai kha. Yang mereka katakan haul harusnya haul. Haul itu 12 bulan. Setiap 12 bulan mereka mendatangi kuburan orang terhormat, orang besar, yang kalau dikatakan di sana lahirnya bulan apa, maka pada 12 bulan berikutnya akan diramaikan di sana dengan zikir, dengan doa, dengan bacaan salawat. Walaupun kita husnudzon, benar-benar bacaannya bacaan Al-Quran, benar-benar salawat, benar-benar doa. Artinya bukan doa pada kuburan. Kalau doa pada kuburan jelas syirik. Kami tidak doa pada kuburan, kami hanya membaca Al-Quran, kami hanya mendoakan si mayit. Boleh mendoakan Quran, boleh baca Quran, boleh. Tetapi barakallahu fikum, bukan di kuburan. Rasulullah SAW menyatakan, jangan jadikan kuburan sebagai tempat keramaian. Apalagi kalau ternyata meminta kepada si mayit, ya wali fulan, ya habib fulan, aku meminta. Lebih parah lagi, karena itu jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Keramaian saja Nabi melarang. La taj'alu qabri, jangan jadikan kuburanku sebagai Eid. Ikhwani fi din, a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti al-Eid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu. Hari raya atau perayaan adalah apa yang berulang waktunya, apakah tiap pekan atau tiap bulan atau tiap tahun. Tiap tahun haul, atau tiap bulan, atau tiap Jumat Kliwon. Itu namanya berulang. Min zamanin wa makan. Tempatnya juga sama. Selalu di situ. Selalu di situ, selalu di situ. Makhudun minal mu'awadati wal i'tiyad. Kalimat Eid diambil dari kata mu'awadah atau al-i'tiyad, yang maknanya biasa. Atau rutin. Atau sesuatu yang berulang pada waktu yang sama, atau pada tempat yang sama, atau kedua-duanya. Fa idza kana isman lil makan fa huwa al makan alladhi yuqsad fihi al ijtima'. Hanya saja kalimat Eid dalam bahasa Arab memiliki keunikan. Eid bisa makna waktu, Eid bisa nama tempat, Eid bisa nama ibadah. Perbuatannya maksudnya. Kalau nama tempat, maka akan dikatakan tempat ini adalah Eid, maksudnya tempat perayaan. Kalau nama waktu, tanggal sekian adalah Eid, maksudnya perayaan di tanggal tersebut. Atau melihat ada keramaian, maka dia akan berkata, ra'aitu al-Eid, aku melihat Eid. Kalau dikatakan aku melihat Eid, berarti Eid sebagai nama amalan-amalannya yang bisa dilihat. Kalau ini adalah hari Eid, berarti waktunya. Atau kalau mengatakan tempat ini adalah Eid, adalah tempat yang biasa diramaikan tiap waktu tertentu. Maka bisa nama tempat, bisa nama waktunya, bisa pula nama perbuatannya dan amalannya. Maka kalau dikatakan oleh Nabi, jangan jadikan kuburanku sebagai Eid, berarti yang mana? Nama tempat. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian. Jangan jadikan tempatku atau kuburanku sebagai tempat perkumpulnya manusia rutin, apakah tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza kana isman lil makan, kalau menjadi tempat atau menjadi nama tempat, maka Eid adalah tempat di mana di sana dipakai sebagai perkumpulan rutin. Wantiyabuhu lil ibadati aw li ghairiha, yang biasa dipakai untuk ibadah dan lainnya. Kama annal masjidil haram, seperti Masjidil Haram, Muzdalifah, Arafah, Mina, Masya'ir. Dikatakan ja'alahallahu 'idan, Allah menjadikannya sebagai Eid. Eid apa ini? Tempat. Masjidil Haram tempat keramaian. Arafah tempat keramaian rutin. Kalau di bulan-bulan lain kamu datang ke Arafah, sepi, tidak ada apa-apa. Tetapi pada bulan Dzulhijjah akan terjadi keramaian di sana, khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Mereka wukuf semua di Arafah. Berarti itu adalah Eid, yakni tempat berkumpulnya manusia. Demikian pula Mina, demikian pula Muzdalifah. Eidan lil hunafai wa matabatan, sebagai Eid bagi para hanif, orang yang bertauhid. Kama ja'ala ayyamat ta'abbud fiha Eida, sebagaimana hari ibadah pun dikatakan Eid, seperti hari Jumat. Hari Jumat adalah hari keramaian, di mana mereka berdatangan ke masjid, kemudian mengerjakan satu ibadah tertentu, yaitu salat Jumat dan khutbah Jumat. Khutbah Jumat dan kemudian salat Jumat. Maka itu pun dikatakan Eid. Sehingga Jumat dikatakan Sayyidul Ayyam, hari istimewa. Dan Jumat dikatakan sebagai Eid, Eidul Usbur, hari raya pekanan. Apa acaranya? Acara salat Jumat. Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, dikatakan dengan Eid karena mereka semua berkumpul di lapangan untuk mengadakan sholat. Maka tempatnya dikatakan ini tempat Eid. Waktunya dikatakan ini hari Eid. Amalannya, yaitu sholat Eid, dikatakan ini adalah Eid. Nama tempatnya, nama waktunya, dan nama amalannya semua dinamakan dengan Eid. Qala, dikatakan selanjutnya, qala fanada atau qala Sa'id ibn Mansur fi sunani, atau masih ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, wa kana lil musyrikin a'yadan zamaniyatan wa makaniyah. Kaum musyrikin punya Eid, apakah zamaniyah atau makaniyah? Zamaniyah artinya waktu tertentu yang dijadikan sebagai keramaian. Au makaniyah, makaniyah tempatnya, tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat keramaian. Falamma jaa Allahu bil Islami, ketika Allah mendatangkan Islam ini, abtalaha, Allah batalkan semua perayaan mereka, Allah batalkan semua id mereka, zamaniyah wa makaniyah, tempat-tempat id atau waktu-waktu id, semuanya dibatalkan. Wa awwadhal hunafa, Allah gantikan untuk kaum muslimin, para hunafa, Allah gantikan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Semua perayaan-perayaan jahiliyah semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hanya Id yang diajarkan Idul Fitri, Idul Adha dan ayyama Mina dan hari-hari Mina. Kama awwadhahum an a'yadil musyrikin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggantikan pula hari raya, juga Allah gantikan waktu dan tempat perayaannya. Tempat perayaannya diganti oleh Allah. Biasanya mereka datang ke tempat Lat, kuburan Lat. Biasa mereka datang ke pohon Uzza. Biasa mereka datang ke tempat-tempat yang mereka anggap keramat, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya bukan di sana. Idul Fitri, Idul Adha, tempatnya adalah di Mina, di Ka'bah, di Muzdalifah, di Arafah, di masyair. Masyair mereka berkumpul di sana untuk merayakan hari raya Idul Adha. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan hari raya yang lebih sempurna, hari raya yang lebih mulia, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Natafi bihadzal qadr wa nuwasil insyaallah ba'da salatil maghrib. Kita cukupkan sampai di sini, kita akan lanjutkan setelah salat maghrib bidzillahi taala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.